أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال الإمام السعدي رحمه الله يخبر تعالى أن آيات القرآن هي آيات الكتاب المبين. الله سبحانه وتعالى مخبركان pada kita bahwasanya ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Kitabul Mubin yang jelas gamblang lafad dan maknanya, membayani wa yudhahi, dan diantara kejelasan dan kegamblangan terang benderang apa yang ada di dalam Al-Quran diantaranya adalah annahu anzalahu bil lisanil arabi, bahwasanya Allah turunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Ya, bahasa Arab dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat tidak akan berubah bahasa Arab. Bahasa-bahasa yang lainnya berubah sesuai dengan zaman dan kebutuhan. Asraful alsinah, lisan yang paling mulia. Wabiyanuha, dan bahasa yang paling jelas, gamblang. Al-mubayyin likulli ma yahtajuhu an-nas min al-haqa'iqin nafi'ah, yang menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia seluruhnya, hakikat manfaat yang sebenarnya. Wa kullu hadza al-idhah wa tabyin, semuanya ini adalah penjelasan yang jelas sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. La'allakum ta'qilun, kenapa, supaya apa? Agar kalian berakal, memahami, mengerti. Alli ta'allaqu hududahu wa usulahu wa furu'ahu wa awamirahu wa nawahi, sehingga kalian bisa memahami batasan-batasannya, pondasinya, cabangnya, perintah dan larangannya. Nah, misalkan aqimish shalah, tegakkanlah sholat, ini kan perintah. Nah, kemudian larangannya, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Nah, ini perintah, ada perintah, ada larangan, ada cabang, ada batasan-batasannya. Nah, ini semuanya jelas, perintah, larangan, batasan di dalam Islam. Ya, pondasi permasalahan itu jelas dan gamblang. Kalau dipakai bahasa yang lainnya akan banyak kerancuan-kerancuan. Nah, oleh karena itu Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Fa'idha aqiltum dhalika biqanikum wattasafat qulubukum bima'rifatiha, maka apabila kalian sudah memahami dengan jelas gamblang, nah, dan sudah meresap pada jiwa kalian dan memahaminya. Asmara dhalika amal jawarih wal inqiyadilih, akan membuahkan amalan jawarih, anggota badan, dan akan tunduk kepadanya. La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Ay tazdadu 'uqulukum bitakrar al-ma'ani asy-syarifah al-'aliyah. Dengan adanya Al-Qur'an, akal kalian akan bertambah. Pemahaman kalian akan bertambah karena diulang-ulanginya makna-makna yang mulia, yang tinggi. Naam, seperti fadil afu, wa'mur bil'urf, wa'arid anil jahilin. Dalam Al-Quran, naam, fadil afu, ya, maafkanlah, ya, seorang yang menyakiti kamu. Wa'mur bil'urf, perintahkanlah manusia kepada hal-hal yang urf. Urf itu kebiasaan. Kebiasaannya gimana? Manusia. Yang ma'ruf, yang baik. Kebiasaan yang baik tentunya. Bukan kebiasaan yang buruk. Wa'rid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Karena kalau orang-orang bodoh dilayani, maka akan repot. Setiap orang bodoh kita layani, kita bantah. Ya mau ngapain? Gak akan selesai. Namanya orang bodoh, terbatas ilmuannya, serba terbatas. Nah, jangan dilayani. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, yang bodoh. Nah, sehingga dengan adanya bahasa Arab, ya, sebagai bahasa Al-Quran, akan menambah akal, pemahaman. Nah, pada diri seseorang. Fatantaqiluna min hal ila ahwal ala a'la minhu wa akmal. Sehingga kalian nah, akan bertambah, berpindah dari satu kepada yang lainnya, semakin bertambah pemahamannya. Semakin tinggi pemahamannya. Kenapa demikian? Karena Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, ini keindahan bahasa Arab, kesempurnaan bahasa Arab sempurna. Karena kalau tidak sempurna, tidak akan dijadikan sebagai bahasa Al-Quran. Beda dengan bahasa-bahasa yang lainnya, nggak jelas. Dalam artian kurang, tidak sempurna. Ya. Kalau bahasa Arab ada nahunya, ada sorofnya. Ya, mana ini beda, mana ini beda. Ketika dirubah, disorof. Ya, ada perubahan. Ada yang sifatnya sudah lampau, ada yang sifatnya sudah berlalu, ada yang sekarang, ada yang akan datang. Nah, ketika digabungkan satu kalimat, satu kata dengan kata yang lainnya, butuh ilmu nahu. Nahu pun seperti itu. Kalau bacanya fathah gimana? Kalau bacanya kasrah gimana? Kalau baca mansub, nasab, itu bagaimana? Nah, sehingga masing-masing ada makna tersendiri. Itulah kejelian dalamnya bahasa Al-Quran. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bukan bahasa yang lainnya. Ya, tidak memakai bahasa-bahasa yang tidak. Nah, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah rabbil alamin.